Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemarin kita sudah menyelesaikan min mizahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang bergurau-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berlanjut di halaman 97. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah fi kitabih Kutubun minas Sama'il Muhammadiyah, libasur rajulil muslim, pakaian laki-laki muslim, bagaimana seorang muslim itu berpakaian. Ini akan beliau sebutkan beberapa adillah. Yang pertama, qala Allahu ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikan. Ma'alif rahimahullah menjelaskan makna ayat ini, wasiyah baka fatahhir, iksil habil ma', cucilah menggunakan air, fatahhir nafsaka minad dunub wal ma'asi, dan sucikan jiwamu dari dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu makna wasiyah baka fatahhir, mensucikan pakaian dan mensucikan jiwa. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya ayat ini, wasiyabaka fatahhir, yahtamilu annal murad siyabahu. Ini bisa dimungkinkan di sini yang dimaksudkan adalah fatahhir, yakni siap pakaian, sucikan pakaiannya. Naam, makna wasiyabaka fatahhir, siap ini adalah a'malahu, ditafsirkan oleh beliau rahimahullah siap pakaian, di sini maknanya amalannya, sucikan enam amalanmu, bitadhiriha wa tahlisiha, dengan mensucikannya dan mengikhlaskannya. Itu makna mensucikan pakaian, mensucikan amalan dengan mengikhlaskannya, menjalankan dengan yang sesempurna-sempurna menjalankan ibadah. Baik. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kata beliau rahimahullah, wa yadkhulu fi dzalika tadhhir tsiyab minan najasah. Masuk dalam ayat ini adalah mensucikan pakaian dari najis. Mensucikan pakaian dari najis. Naam. Jadi boleh sebutkan mensucikan amalan. Baik. Dengan menjaganya agar menjalankan dengan sempurna, dengan mengikhlaskannya, menjaga dari hal-hal yang mengotorinya, riya dan yang semisalnya, nifaq, ujub, takabur, ghaflah, ini kata beliau. Amalan-amalan dijaga dari itu. Mimma yu'marul abdu bistinabi fi ibadatihi, dan juga menjaga apa-apa yang seorang hamba itu diperintahkan di dalam ibadahnya, yakni mensucikan pakaiannya dari najis-najis. Nah, ini termasuk kesempurnaan kesempurnaan pensucian amalan. Wasiyabaka fatohir, sucikan amalan kalian. Dan termasuk dalam pensucian amalan adalah mensucikan pakaian dari najis. Ini keterkaitannya. Sehingga apakah di sini diartikan siap itu betul-betul pakaian atau amalan, intinya sama. Kalau diartikan pakaian, itu termasuk dari pengertian pensucian amalan. Pensucian amalan diantaranya mensucikan pakaian dari najis. Baik, itu intinya. Wasiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Sehingga di sini mungkin bisa kita ambil faedah, pakaian seorang muslim itu suci. Qala rahimahullah. An Ummi Salamah qalat kana habbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-qamis. Bahwasanya pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Di pakaian yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qamis, kata beliau, saubun tawilun ila nisfi saqaihi, pakaian panjang sampai ke pertengahan betis. Ya. Itu namanya qamis, yang mungkin kita kenal dengan jubah. Nah, ini pakaian yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin gampang memakainya dan lebih menutup auratnya dibandingkan menggunakan rida dan izar. Rasulullah SAW, beliau selain menggunakan qamis, beliau juga menggunakan izar, sarung dan ridak, pakaian atas. Kadang beliau pakai qamis terusan langsung, kadang dua helai kain. Pakaian bawah disebut izar, pakaian atas disebut ridak. Nah, kalau ridak hanya disampirkan, sebagaimana orang-orang yang menjalankan haji atau umrah. Nah, dan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ini qamis. Baik, bukan berarti beliau tidak menggunakan pakaian yang lainnya. Beliau pakai qamis, beliau pakai izar, beliau pakai rida. Nah, semuanya pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Baik. Dan yang disebutkan oleh para ulama baik, bahwasanya Rasulullah SAW menyenanginya karena lebih menutup dan lebih gampang tatkala memakainya dan melepasnya dibandingkan izar dan rida. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. sebagaimana yang sering kita sebutkan, Rasulullah SAW itu menggunakan pakaian yalbasu siyabal qaumi, menggunakan pakaian kaumnya. Beliau menggunakan pakaian kaumnya, pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya. Sehingga komis, naam, pakaian yang kita sebut jubah, ya, itu pakaiannya orang-orang Arab. Naam. Demikian pula Rasul menggunakan izar, menggunakan rida, karena kebiasaan kaumnya menggunakan pakaian demikian, maka beliau kenakan itu. Naam. Demikian pula nanti akan disebutkan tentang imamah. Itu pakaian orang-orang Arab. Itu pakaian orang-orang Arab. Naam. Sehingga bukan termasuk perkara sunnah. Bukan termasuk perkara sunnah menggunakan itu. Menggunakan imamah dan semisalnya. Karena Rasulullah SAW, tapi beliau menggunakan pakaian kaumnya. Tapi tatkala kita menggunakannya karena mencontoh Rasulullah, meniru Rasulullah, kita mendapatkan pahala karenanya. Karena kecintaan kita kemudian kita tiru. Ini namanya sunnah jibiliyah. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Karena tidak ada nas yang menyebutkan perintah untuk menggunakan itu. Jadi pakaian itu terserah, apapun pakaian modelnya terserah. Yang penting dia tidak menyerupai orang kafir pakaiannya. Dia tidak ketat, tidak tipis. Hanya itu, rambu-rambu dalam pakaian. Tidak ada bentuk-bentuk khusus yang harus dikenakan oleh seorang muslim. Nah, dan tadi kita sebutkan Rasulullah SAW menggunakan pakaian sebagaimana kaumnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Qala rahimahullah. Wa ibni Umar anna Rasulullah SAW qala la yandurullahu yawmal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Muttafaqun alaih. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat ilaman kepada orang yang jarra saubahu, menjulurkan pakaiannya, memanjangkan pakaiannya, khuyala, karena kesombongan. Muttafaqun alaih. Al-khuyala al-kibru wal-ujub. Itu makna al-khuyala, sombong, bangga diri. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini dalil bahwasanya mereka-mereka yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya, hukumannya nantinya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Wa an Abi Hurairah qala. Ini yang semakna satu pembahasan kita baca sekalian ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'bai minal izar finnar. Rawahu Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dibawa kedua mata kaki minal izar, dari sarung, finnar, maka dia dalam neraka. Rawahul Bukhari. Ini ancaman bagi orang-orang yang sarungnya di bawah mata kaki, melebihi mata kakinya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini dua dalil ya, yang hadis yang ketiga di sini menunjukkan mereka-mereka yang menjulurkan memanjangkan kainnya, melebihi mata kakinya dalam keadaan sombong, hukumannya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Kemudian hadis nomor 4, mutlak apa-apa yang dibawa mata kaki finnar, enggak ada kaitannya sombong atau tidak sombong. Sehingga para ulama ada yang menyatakan bahwasanya jika memanjangkan kainnya dalam keadaan sombong itu haram hukumnya. Memanjangkan kainnya melebihi mata kakinya dalam keadaan sombong haram hukumnya dengan hadis ini. La yandurullahu yaumal qiyamah ila man jarra thawba khuyala. Kemudian bagaimana jika memanjangkan kainnya tapi tidak sombong? Ini yang ikhtilaf para ulama. Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan makruh jika tanpa kesombongan. Sebagian menyatakan tetap haram. Yang menyatakan makruh beranggapan bahwasanya hadis nomor 4 ini hadis mutlak namanya. Hadis mutlak itu harus dibawa ke pengertian hadis muqayyad. Hadis muqayyadnya nomor 3, khuyala persyaratannya. Bagi yang menyatakan haram, ini dua hadis yang berbeda. Hukumannya berbeda. Nah, sehingga nanti akan disebutkan oleh muallif di halaman 99 al-khalasah, kesimpulannya. Nanti akan kita baca kesimpulannya di sini. Ikhtilafnya para ulama tentang orang-orang yang memanjangkan kainnya lebih melebihi mata kakinya tapi tidak sombong. Alasannya dia tidak sombong. Nanti akan kita baca al-khalasahnya. Naam. Baik. Kemudian kita langsung masuk nomor 5 ya. Kita lanjutkan. Wa ani ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamma, jika beliau menggunakan imamah, sadala imamatahu, beliau julurkan imamahnya baina katibai, di antara kedua pundak beliau. Imamah beliau kalau pakai imamah ada ekornya. Ekornya di antara kedua pundak. Naam. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad kanat lahu imamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memiliki imamah. Imamah itu apa yang dilingkarkan di kepala. Mayulafu ala ra'si, itu namanya imamah. Jadi penggunaan imamah itu diuterkan. Bukan yang dimaksud dengan disampirkan, itu namanya kutrah. Ini makna imamah ini yang diikatkan, yang diuter-uterkan di kepala. Ini yang dimaksud itu. Naam. Tusamma sahab. Rasulullah itu punya barang, biasanya barang-barangnya Rasulullah itu ada namanya. Beliau punya naam bighal dinamakan, beliau punya pedang dinamakan. Dan beliau punya imamah juga dinamakan. Namanya sahab. Naam. Kasah Aliyan dipakaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Wa kana yalbasuha bayalbasu tahtaha qalan suwa. Beliau menggunakan imamah dan menggunakan di bawah imamah kolansua. Pakai kolansua dulu, kemudian pakai imamah. imamah dan qoran suwa. Wa kana yalbasul qoran suwa bighairi imamah. Beliau juga kadang menggunakan qoran suwa tanpa menggunakan imamah. Tidak terus-terusan pakai imamah. Kadang qoran suwa dan imamah, kadang hanya qoran suwa. Beliau pakai. Wa yalbasul imamah bighairi qoran suwa. Beliau juga kadang menggunakan imamah tanpa qoran suwa. Wa kana idza tamma arha imamatahu baina katifai. Jika beliau pakai imamah, beliau julurkan ekornya di antara dua pundaknya. Nah, di antara dua pundaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fathul Makkah, beliau menggunakan imamah hitam. Di situ tidak disebutkan ada ekornya. Tidak disebutkan ada ekornya. Sehingga para ulama menyebutkan baik kadang ada ekornya imamahnya, ya. Kadang juga tidak ada ekornya imamahnya. Nah, imamah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Maka disebutkan walam yakun sallallahu alaihi wasallam yastadilla amamatahu daiman. Rasulullah tidak senantiasa menjulurkan ekor dari imamahnya. Naam. Kalau Fathul Makkah itu karena memang Rasulullah menggunakan mighfar. Menggunakan apa? Topi baja, topi perang. Beliau menggunakannya. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya sunnah, termasuk sunnah, nah untuk imamah itu ada ekornya. Nah, dan dijulurkan di antara dua pundaknya. Nah, orang-orang sufi kebiasaan mereka menggunakan imamah dan menjulurkan ekornya di depan, bukan di belakang. Kalau Rasul di belakang, orang-orang sufi disebutkan di depan, ekor imamahnya itu di depan. Naam. Dan mereka ikhtilaf. Kalau dijulurkan di depan, itu ekornya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau di belakang jelas tengah, baina katifai. Naam. Kalau di belakang, kalau di depan, ini ekornya kanan atau kiri? Karena enggak mungkin kalau tengah-tengah. Kanan atau kiri? Nah, ini orang-orang sufi taib ikhtilaf masalah ini. Nah, ada yang berpendapat kanan, ada yang berpendapat kiri. Dengan tentunya dengan dalil yang masing-masingnya dhaif. Ada yang mentakyin kanan taib. Tapi ada yang dhaif, disebut oleh Tabrani. Ada yang berpendapat ekor imamah itu diletakkan di depan dan di sebelah kiri. Nah, kenapa sebelah kiri? Karena dekat dengan hati, menenangkan hati. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ini naam pendapat mereka. Dan Rasulullah SAW itu menjulurkan di belakang. Baik. Ini tentang imamah. Jadi imamah itu pakaiannya orang Arab. Nah, dan tadi disebutkan tidak ada perintah untuk menggunakannya. Nah, kemudian qala rahimahullah wa an Salim an abihi an anin nabihi sallallahu alaihi wasallam an abi. Siapa ini abinya? An Salim an siapa bapaknya Salim, siapa ini? Kemarin sudah kita lewati. An Abdullah bin Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al isbal fil izar. Isbal itu dalam kain sarung, wal qamis, qamis wal imamah. Ya, ini yang termasuk kategori isbal, yang dilarang untuk isbal itu. Nah, di situ taib izar. Kalau pakai kain sarung izar, maka dia tidak boleh melebihi mata kaki. Itu termasuk isbal. Dan bikin pula komis, ya, yang kita sebut dengan jubah, tidak boleh sampai menutupi mata kakinya. Demikian pula imamah, ini termasuk yang tidak boleh isbal. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, tatkala beliau ditanya isbalnya imamah itu bagaimana, ya, bagaimana orang itu dianggap musbil, ya, imamahnya. Jadi, kata beliau, kalau imamah itu dipanjangkan damsi fil ard, dan dia sampai menyentuh tanah, ya, panjang ekornya, ya, sampai menyentuh tanah, itu isbal. Nah, sampai melebihi mata kakinya, ya, itu isbal. Mungkin jarang kita temui atau bahkan gak pernah kita temui orang pakai pakai imamah itu sampai menjulur kaki, sampai ke bawah, ya, sampai ekornya ke bawah. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini kan rata-rata model imamahnya atau imamah-imamah yang masuk di Indonesia itu sudah sama lah, maksudnya dari Saudi yang kotak itu. Kalau zaman 80-an, ya, tahun-tahun 80-an, santri-santri yang pakai imamah itu tidak menggunakan imamah yang kita kenal sekarang itu. Terbuat dari kain yang panjang. Jadi kain panjang, panjang sekali, sehingga tatkala diubetkan ekornya sangat panjang. Kalau sekarang mungkin tidak dijumpai yang demikian. Jadi, maka Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah belum menjelaskan makna isbal dalam imamah itu tatkala ekornya itu sampai ke bawah. Sebagian ada yang berpendapat isbal imamah itu juga melewati pundak, kepanjangan sampai ke bawah. Sebagian pendapat demikian. Tapi saya bebas menyebutkan isbal itu sampai melebihi mata kaki. Nah, al-isbal fil izar wal qamis wal imamah man jarra min la syai'an khuyala. Maka barang siapa yang menjulurkan darinya dengan kesombongan, lam yandurullah ilai yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Rawi Abu Daud wa Nasa'i wa Shahih isnadu Al-Albani. Baik. Ini juga ada kaitannya khuyala, kesombongan, ya. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Hijratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarungnya seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. La junaha alaih, enggak mengapa bagi dia. Fima bainau wa bainal ka'bain. Tidak mengapa antara setengah betis sampai mata kaki, tengah-tengahnya, lebih turun sedikit, ya. Jadi izarnya mukmin itu setengah betis, enggak apa-apa turun lagi. Sampai dengan pertengahan dengan mata kaki. Ma asfala min dzalika finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki maka itu dalam neraka. Qala dzalika salasa marrat. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Wala yandurullah yaumal qiyamah ila man jar izaro bataron. Dan Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepadanya, kepada orang memanjangkan izarnya, bataron ai takabburon. Tatkala dia sombong. Tatkala dia sombong. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahaha isnadu al-Albani. Naam. Di sini menunjukkan sebatas mana sarung dan celana, komis dan semisalnya dari seorang mukmin. Maka beliau sebutkan di sini setengah betis. Nah, boleh diturunkan lagi sampai mata kaki, tapi tidak boleh kemudian sampai melebihi mata kakinya. Mungkin bagi para pegawai kantoran, kalau setengah betis kan nggak pantas, sepatuan, kaos kakian, terus celananya setengah betis. Maka dia bisa turunkan, tapi batasannya pokoknya nggak sampai menutupi mata kakinya, nggak sampai melebihi mata kakinya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Nanti hukumnya kita akan bahas di khulasah ya. Ini kita bacakan dalil-dalilnya dulu. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi izar istirkha. Dan sarungku itu istirkha. Istirkha itu melorot, memanjang. Faqala ya Abdullah irfa izaraka. Kata Rasulullah, ya Abdullah, angkat, naikkan sarungmu. Farafa'tuhu. Aku pun angkat. Suma qal zid, tambah lagi. Fazidu, aku tambah, naikkan lagi. Fama zaltu atakharroha ba'd. Maka senantiasa aku menjaganya setelah itu. Faqala ba'dul qom ila ain. Beliau ditanya, batasannya sampai mana? Ila ansafis haqain, sampai setengah betis. Rawahu Muslim. Nah, sampai setengah betis. Baik, ini Ibnu Umar. Dulu pernah kita bawakan kisah syahidnya Umar bin Khattab. Tatkala beliau terluka parah, ada pemuda yang mendatangi beliau, memuji-muji beliau. Tatkala berbalik mau pulang, Umar bin Khattab melihat pemuda ini musbil. Dipanggil oleh Umar bin Khattab dan diingatkan untuk mengangkat kain sarungnya. Di akhir hidupnya, tatkala parah, beliau masih mengingatkan masalah ini. Ini menunjukkan isbal itu bukan perkara ringan. Isbal itu dimasukkan min kabairid dzunub. Isbal itu dimasukkan dosa besar. Nah, karena ada ancamannya. Segala perbuatan dosa yang di situ ada ancamannya, maka dia masuk kategori dosa besar. Jadi para ulama masukkan Az-Zahabi misalnya, memasukkan dalam rangkaian dosa-dosa besar. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ya ini yang terkait naam tentang masalah isbal sarung, naam jubah, celana dan yang semisalnya. Baik. Ini tidak kita bahas dulu khulasanya, nanti kita baca khulasanya aja. Naam. Qala wa an Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu siyabal bait. Asyabal bait. Naam. Pakailah pakaian putih. Fa inna adhar wa atyab. Karena pakaian putih itu lebih bersih dan lebih baik. Wa kafinu fiya mautakum, dan kafanilah dengan pakaian putih orang-orang mati di antara kalian. Rawi Ahmad wa ghairuhu wa isnadu sahih. Naam. Ini baik keutamaan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Di sini kalau di sini ada perintahnya. Ilbasu, pakailah pakaian putih. Ada perintahnya di sini. Baik. Beliau tidak menyebutkan pakailah jubah atau yang semisalnya, ya. Beliau hanya menyebutkan warna, ya. Pakailah pakaian putih. Nah, karena pakaian putih itu lebih bersih dibandingkan pakaian warna gelap. Kenapa? Karena cepat kotor. Cepat kotor, cepat ganti. Kalau warna gelap meskipun seminggu kotor enggak kelihatan. Maka putih itu adhar wa atyab. Maka kafanilah juga orang-orang mati itu dengan menggunakan kain berwarna putih. Ini perintah ini bukan dihukumi wajib, ya. Karena Rasulullah juga pernah menggunakan pakaian tidak berwarna putih. Nah, demikian pula kafan tidak harus berwarna putih. Naam. Maka ikhwani fiddin azani wa azakumullah, baik di sini enam dianjurkan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Dan disebutkan para ulama wa yusannu labsuh, dan disunahkan untuk mengenakannya, mengenakan pakaian berwarna putih. Wa yusannu izharuha fil mahafil, dan mengutamakan menggunakan pakaian warna putih di acara-acara kasuhudil jumu'ah, misalnya sholat Jumat. Ini juga disebutkan oleh Syaubat Al-Jabiri. Termasuk sunnahnya sholat Jumat itu menggunakan pakaian warna putih. Wa khudrul masjid, menghadiri masjid. Wal majalis allati fiha madinatul liqa'il malaikah, dan di majelis-majelis yang nantinya akan berjumpa dengan malaikat, majelis-majelis ilmu. Kisahnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di majelisnya Rasulullah, itu disebutkan sifatnya malaikat Jibril seorang yang menggunakan pakaian putih. Naam. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini yang disebutkan, ya, tidak disebutkan untuk sholat id. Fa innama fudhiyal lubsul aghla qimatan yaumal id. Untuk sholat id itu yang dianjurkan, ya, yang disebutkan pakaian dia yang paling mahal, meskipun tidak berwarna putih, meskipun tidak berwarna putih, karena hari id itu untuk menampakkan perhiasan, untuk menampakkan nikmat Allah. Nah, jadi tidak berwarna putih. Rasul itu punya baju yang bergaris-garis, baju putih yang bergaris-garis, dipakai untuk menemui tamu, dipakai untuk sholat id. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauba syuhratin fid dunya albazahu Allah sauba mudillah yaumal qiyamah. Rawi Ahmad wa Hasan al-Albani. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, pakaian yang membuat dia terkenal di dunia karena nyeleneh, ya. Albazahu Allah, maka Allah akan mengenakan sauba mudillah, pakaian yang menghinakan dia pada hari kiamat. Rawi Ahmad wa Hasan al-Albani. Ini tentang pakaian syuhrah. Pakaian yang berbeda dengan kaumnya, yang kemudian dia menjadi perhatian publik, perhatian orang banyak karena beda penampilannya, karena nyeleneh penampilannya. Bukan karena itu perintah Allah, lain kalau itu pakaian yang karena perintah Allah. Dia hidup di komunitas orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Ada seorang yang istiqamah berpakaian dengan pakaian yang Allah perintahkan, nyeleneh nih dari kaumnya, ini bukan. Orang perempuan misalnya yang menggunakan jilbab, karena itu perintah Allah. Tinggal di komunitas yang enggak ada sama sekali yang pakai jilbab, itu bukan pakaian sunnah, karena itu perintah Allah. Yang dipersoalkan di sini itu bukan perintah Allah. Nah, dia pakai pakaian yang modelnya enggak ada orang punya, sehingga bikin terkenal. Oh ini, oh berarti fulan terkenal karenanya, ya. Dengan pakaian nyelenehnya. Maka tidak boleh yang demikian, ini pakaian suhroh, ya. Pakaian suhroh. Nah, makanya taib disebutkan para ulama, Rasulullah itu menggunakan pakaian kaumnya. Kaumnya pakai apa? Maka itu yang dipakai Rasulullah SAW. Kebiasaan kaumnya. Nah, tadi sering kita sebutkan, tidaklah perintah pakaian yang dengan apa, dengan bentuk tertentu. Harus pakai jubah, harus pakai apa? Nah, kalau zaman-zaman dulu jubah itu masuk pakaian sufro, enggak banyak orang pakai jubah. Kalau sekarang alhamdulillah jubah itu bukan lagi perkara yang aneh, ya. Banyak orang-orang yang pakai jubah. Nah, bukan lagi pakaian sufro, ya. Nah, tapi kalau kita memang di sebuah komunitas, enggak ada sama sekali yang menggunakan pakaian itu. Mereka menggunakan pakaian adat, dan pakaian adat budaya itu tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat, pakailah pakaian itu. Jika tidak menyelisih syariat, tidak sempit, tidak transparan, nah, dan tidak tersebut dengan orang kafir, maka pakai pakaian itu. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Pakaian suhrah itu pakaian membuat terkenal dia karena anehnya. Karena aneh ya, ini tidak boleh. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah, watasaddaqu dan bersedekahlah, walbasu dan berpakaianlah, fi ghairi israfin, tanpa melampaui batas, wala mahila dan tanpa kesombongan. Sahih rawahu Ahmad. Ai istanib al-israf wa takabbur fil aqli wal mal wal lafsi. Jauhilah melampaui batas dan sombong dalam makan dan dalam pakaian. Dalam pakaian tidak boleh melampaui batas. Naam. Mungkin terlampau mewah atau terlampau banyak. Demikian pula dijauhi menggunakan pakaian-pakaian yang membuat dia sombong karenanya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ini adalah yang beliau bawakan terkait pakaian laki-laki, tentunya suci tadi. Kemudian baik, setengah betis panjangnya atau sampai mata kaki, tidak sampai melebihi mata kaki. Dan yang dicintai, disenangi Rasulullah, beliau pakai komis. Ya. Nah, kemudian juga disenangi pakaian yang berwarna putih, bukan pakaian yang aneh-aneh, yang modelnya, coraknya atau bentuknya itu aneh di kalangan masyarakat yang kita tinggal di situ. Baik. Ini rambu-rambu dalam berpakaian bagi laki-laki. Qala al-khulasah. Dzakara al-Imam An-Nawawi ba'da dzikra hadis al-lubsi. Imam Nawawi menyebutkan, setelah menyebutkan hadis-hadis pakaian, beliau menyatakan makhulasatuhu, yang kesimpulannya, annal isbal yakunu fil izar wal qamis wal imamah wasaw. Isbal itu terjadi di izar, sarung, wal qamis, qamis itu jubah. Untuk pakaian sampai setengah betis kita menyebutkan jubah. Sebenarnya jubah itu, arti jubah sendiri itu pakaian yang depannya itu belahan. Jadi depannya itu belahan-belahan, itu namanya jubah. Nah, jadi kalau mungkin yang pernah menghadiri daurah masyayikh, nah, para masyayikh itu pakai komis ya, putih, kemudian luarnya kayak mantel itu namanya jubah, yang biasanya kuning. Nah, itu disebut jubah. Wal imamah wa tsaub. Ini yang termasuk isbal. Wa anna la yajuz isbalu tahtal ka'bain, dan tidak boleh menjulurkannya di bawah mata kaki. In kana lil khuyala, jika karena kesombongan. Wa in kana li ghairiha, kalau bukan karena sombong, fa huwa makruhun, itu makruh hukumnya. Ini pendapat Imam Nawawi. Wal mustahab bila nisfi saqain, yang disenangi setengah betis. Wal jaiz bila karoha ilal ka'bain, boleh dan tidak makruh sampai mata kaki. Sampai mata kaki enggak ngelebi. Fama nazala anil ka'bain fa huwa mamnu, dan yang di bawah mata kaki maka dia terlarang. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi menyatakan isbal yang tanpa sumbung itu hukumnya makruh. Kalau fuqaha itu menyebutkan makruh itu ada makruh li tahrim, ada makruh li tanzih. Makruh yang hukumnya haram ya, dan makruh yang hukumnya tidak haram. Baik. Waqad dzakara Ibnu Hajar fil Fathi ra'ya, Ibnu Hajar menyebutkan pendapat beliau dalam Fathul Bari. Wa wa adamul jawazi fil libasi tahtal ka'bain, tidak bolehnya menggunakan pakaian yang di bawah mata kaki. Faqala. Waqad naqala al-qadhi'iyat al-ijma'ah. Al-qadhi'iyat menukilkan kesepakatan ala annal man'ah, bahwasanya larangan fi haqir rijal dunan nisa. Larangan ini untuk kaum laki-laki, tidak mencakup kaum perempuan yang melebihi mata kaki itu. Ayat tatwilul libas tahtal ka'bain, yakni masalah memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Ini khusus kaum laki-laki, tidak mencakup perempuan. Summa qala Ibnu Hajar, wal hasil anna lirijal halain. Hasilnya bagi laki-laki ada dua keadaan. Hal istihbab, keadaan yang disenangi. Wawa ayakta sirobil izar ala nifisak. Nah, mencukupkan izar itu sampai setengah betis. Wahal jawas, dan keadaan yang boleh. Wawa ilal ka'bain, itu sampai mata kaki. Wamabhumu kalamihi, dan yang difahami dari ucapan beliau, anna itolatal izar, bahwasanya memanjangkan sarung itu, wa mislu ats-tsaub wa sarawil, dan yang semisalnya dari pakaian, dari celana wal bantal ya, celana panjang tahtal ka'bain ghairu jaiz, di bawah mata kaki itu hukumnya tidak boleh. Naam, itu hukumnya tidak boleh. Baik, ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Naam. Ini khulasahnya. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ikhtilaf. Jika tidak sumbung ya, sebagian pendapat menyebutkan tetap haram. Ini pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya Syekh Albani, pendapat Syekh Utsaimin rahimahumullah. Meskipun tidak sumbung maka dosa. Jika sumbung lebih besar dosanya. Jika sumbung maka Allah tidak akan melihat dia yaumul qiyamah. Jika tanpa kesombongan, finnar. Dua-duanya ada ancamannya. Baik. Khani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, annal isbal yastalzimu jarru tsaub. Isbal itu memanjangkan pakaian. Wa jarru tsaubi yastalzimul khuyala. Kalau orang memanjangkan pakaian otomatis dia itu sombong. Tatkala dia panjangkan pakaian, yastalzimul khuyala. Walau lam yaqsid al-labis khuyala, meskipun orang yang memakainya tidak berniat itu sombong. semata-mata memanjangkan pakai yang lebih mata kaki itu sudah sama dengan khuyala, sombong itu. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Sehingga beliau nukilkan hadis, wa iyyaka wa jarul izar fa inna jarul izar minal mahilah. Hati-hati, awas untuk memanjangkan sarung, karena memanjangkan sarung itu termasuk kesombongan. Sehingga kalau ada menyatakan aku enggak sombong, tatkala kamu sudah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu sudah sombong, meskipun tanpa niatan sombong. Nah, ini dhaif apa yang disebut ialah Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, dari khulasah ini ya, sehingga tetap ada dua pendapat para ulama, ada yang menyatakan makruh tanpa kesombongan, ada yang menyatakan haram ya, ada yang menyatakan haram. Baik. Yang terakhir poin 3, ini bukan termasuk khulasah poin 3 ini ya. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a arba'in muasfarain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu melihat Abdullah bin Amr menggunakan dua kain muasfar. Muasfar itu kain yang dicelup warna kuning kemerah-merahan. Kuning yang kemerah-merahan. Faqala inna hadhi min siyabil kufar fala talbashuma. Ini pakaiannya orang-orang kafir, jangan kenakan keduanya. Rawahu Muslim. Ini sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan, syarat dari pakaian muslim, kita bicara laki-laki, tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir ya. Tidak boleh isbal dan tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ini yang nanti akan dibahas di Yustafadu Minal Hadith setelahnya ini. Itu membahas tentang masalah poin nomor 3 ini, pembahasan menyerupai orang-orang kafir. Nah, karena ini penting. Jadi tidak dibahas bentuknya. Jadi syarat pakaian muslim itu tidak dibahas bentuknya. Hanya dibahas tidak boleh tipis karena fungsinya menutup aurat, tidak boleh ketat karena fungsinya menutupi aurat, tidak boleh menyerupai orang kafir, dan tidak boleh menutup mata kaki. Ini syarat-syaratnya untuk pakaian muslim. Nanti akan dibahas sendiri untuk pakaian muslimah. Nah, insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.